hukum orang yang murtad. Kemudian juga para ulama rahimahumullahu ta'ala sangat memperhatikan permasalahan seperti ini, sehingga jangan sampai kaum muslimin masuk ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Kenapa para ulama rahimahumullahu ta'ala sangat memperhatikan perkara ini, sampai mereka menyebutkan dan menjelaskan apa saja pembatal-pembatal keislaman. Maka penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, لِأَنَّ الدِّينَ هُوَ أَوَّلُ الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ allati tajibu al-muhafadhatu 'alayha. Ini sudah saya tambahkan pada pertemuan sebelumnya, karena agama perkara pertama dari lima perkara yang sangat penting yang wajib selalu dijaga di dalam agama Islam. Makanya para ulama sangat memperhatikan agar jangan sampai seseorang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya. Karena menjaga agama adalah salah satu dari lima perkara penting yang dijaga dalam syariat Islam. Salah satu dari lima perkara penting yang dijaga dalam agama Islam. Nah, kemudian pensyarah menjelaskan apa lima perkara tersebut yang dijaga dalam agama Islam. Jadi intinya begini, penulis atau pensyarah Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa para ulama sangat memperhatikan pembatal-pembatal keislaman ini. Dari mulai dahulu sampai sekarang. Saking perhatiannya mereka menulis buku yang menjelaskan tentang apa saja yang berkaitan dengan pembatal keislaman. Salah satunya diantaranya yaitu penulisan bab di dalam kitab-kitab fikih. Seperti ada bab namanya bab hukmul murtad, hukum orang murtad, apa saja hukumnya yang dia dapati. Nah, kenapa para ulama memperhatikan perkara pembatal-pembatal keislaman? Jawabannya adalah karena agama adalah salah satu dari lima perkara penting yang sangat dijaga di dalam agama Islam. Nah, baru sekarang pensyarah menjelaskan apa lima perkara penting tersebut yang selalu dijaga dalam syariat Islam. Beliau mengatakan, فَيُحَفِظُ عَلَى الدِّينِ وَيَجِبُ أَنْ يُطَبِّقَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُرْتَدِّينَ الْخَارِجِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ. Demi menjaga agama, wajib menerapkan hukum terhadap orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Ini sekali lagi bahwa menjaga agama adalah salah satu dari lima perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Nah, demi menjaga agama, wajib menerapkan hukum terhadap orang murtad yang keluar dari Islam. Sekarang timbul pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan murtad? Apa yang dimaksud dengan murtad? Ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang dimaksud dengan murtad adalah, perhatikan, tarkuddin al-islam wal-khuruj alaihi ba'da tinaqih. Meninggalkan agama Islam dan keluar darinya setelah memeluknya. Saya ulangi, murtad adalah meninggalkan agama Islam dan keluar darinya setelah memeluknya. Tarkuddin al-islami wal-khuruju alaihi ba'da tinaqihi. Maka kemurtadan tidak akan terjadi kecuali dari seorang muslim. Orang kafir enggak ada istilah murtad. Kemurtadan tidak akan terjadi kecuali dalam kamusnya orang muslim. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Baqarah ayat 217. Dalil yang menunjukkan pengertian murtad adalah surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dini. Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Ini menunjukkan bahwa murtad adalah meninggalkan agama Islam dan keluar setelah memeluknya. Dan perlu digarisbawahi, kemurtadan tidak terjadi kecuali atas seorang muslim. Orang kafir enggak ada istilah murtad. Orang muslim saja yang ada istilah murtad. Ini poin pertama. Ya. Penulis mengatakan, demi menjaga agama, wajib menerapkan hukum terhadap orang murtad yang keluar dari agama Islam. Salah satu yang sangat dijaga dalam agama Islam adalah agama. Makanya, untuk menjaga agama, wajib diterapkan hukum atas orang yang murtad. Apa hukumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Kata-kata man diartikan di sini barang siapa. Di situ ismul mausul. Man ismul mausul. Kata sambung. Dan setiap kata sambung yadullu alal umum. Setiap kata sambung menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja, begitu maksudnya. Siapa saja. Maksudnya adalah siapa saja dari kaum muslimin yang mengganti agamanya kepada selain Islam. Itu maksudnya. Mengganti agamanya kepada selain Islam. Maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Di sini terdapat permasalahan. Yaitu permasalahannya adalah, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Lalu kenapa orang murtad dibunuh? Paham masalahnya? Ya. Kenapa orang murtad dibunuh? Bukankah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas? Kalau seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya seluruh yang ada di atas muka bumi akan beriman seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia untuk beriman? Seakan-akan hadis yang saya bacakan yang ada dalam kitab kita, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia, bertentangan dengan dua ayat tadi. Paham? Paham masalahnya? Jadi antum tulis, hadis ini seakan-akan bertentangan dengan dua ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99. Maka jawabannya adalah, seorang yang masuk ke dalam agama Islam tidak boleh dan tidak bisa dipaksa. Karena hidayah di tangan Allah. Seorang yang masuk ke dalam agama Islam tidak boleh dan tidak bisa. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, tugas kita adalah mengajak kepada agama Allah dengan mendakwahinya, dengan nasihat, dengan hikmah. Kalau menolak, maka baru diperangi. Kalau menolak, maka baru diperangi. Tujuannya agar manusia hanya beribadah kepada Allah. Bukan tujuannya untuk membunuh. Adapun murtad, maka dia diburu karena dia telah kafir setelah Islamnya. Meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Ini jawabannya. Ya, ahibbati hafizakumullah. Jadi saya ulangi jawabannya. Yang pertama, yaitu kita katakan tidak ada pertentangan antara hadis man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang membunuh agamanya maka barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kita katakan hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, afa anta tukrihun nas, apakah kamu memaksa orang untuk masuk dalam agama Islam? Enggak ada. Hadis ini tidak ada bertentangan dengan dua ayat tersebut. Dari sisi mana? Yang pertama, seseorang tidak bisa memaksa orang lain untuk masuk dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas kita mendakwahkan Islam, mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Kalau tidak mau dan menolak serta menyombongkan dirinya, baru diperangi. Tujuannya bukan karena ingin dibunuh, akan tetapi karena agar Allah hanya Allah yang disembah. Agar tegak agama. Baik. Adapun murtad, dibunuh karena dia telah kafir setelah Islam. Dibunuh karena meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Jadi tidak ada pertentangan antara membunuh orang murtad dengan tidak ada paksaan dalam agama. Ini enggak ada pertentangan. Karena pembunuhan terhadap orang murtad adalah karena dia meninggalkan Islam, kebenaran. Jadi tidak ada memaksa orang masuk dalam agama Islam. Itu pun dengan syarat. Sebagian ulama menyebutkan syaratnya, yaitu apabila merusak tatanan peribadatan kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya terhadap syariat Islam, menganggap syariat Islam adalah syariat teror, kekerasan, penuh dengan darah, penggal leher, maka jawabannya kita salah satu hadis yang mereka jadikan sandaran. Islam kalau tegak, maka orang Nasrani, orang Yahudi semuanya dipenggal. Bagaimana jawabnya? Itu jadi jawabannya. Bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk dalam agama Islam. Yang kedua, tugas kita mendakwahi. Kalau seandainya ada yang menolak, maka tugas kita memerangi. Untuk agar manusia menyembah kepada Allah, bukan tujuannya membunuh. Adapun orang murtad adalah orang yang Islam kemudian keluar dari Islam setelah beragama Islam. Itu yang dibunuh. Itu pun dengan syarat kalau kemurtadannya merusak apa tadi? Tatanan kehidupan peribadatan kaum muslimin. Paham ini? Hebati hafizakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga agama. Kenapa? Karena orang murtad dibunuh. Karena orang murtad dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga agama. Apapun yang merubah agama, yang merusak agama, maka diharamkan dalam Islam. Diharamkan dalam Islam. Taib. Kemudian pensyarah hafizahullah ta'ala berkata, وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وشاهد قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalil lain yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga agama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga hal berikut. Karena membunuh jiwa, orang yang sudah pernah menikah yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah. Syahidnya adalah sabda beliau, orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita jelaskan hadis ini. Sekali lagi, hadis ini disebutkan oleh pensyarah sebagai dalil untuk apa? Islam sangat menjaga agama. Ya, Islam sangat menjaga agama. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Tidak halal, maksudnya haram. Tidak halal, maksudnya adalah haram. Haram darah seorang muslim, maksudnya diteteskan. Haram darah seorang muslim, maksudnya adalah diteteskan. Kecuali dengan satu dari tiga hal berikut. Satu dari tiga. Tidak mesti harus terkumpul tiga-tiganya. Satu dari tiga. Kalau satu saja terlaksana, maka darahnya jadi halal. Apalagi sampai tiga-tiganya terkumpul. Halal benar. Satu saja halal darah muslim tersebut. Yang pertama, karena membunuh jiwa. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Membunuh jiwa di sini maksudnya adalah yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebagaimana hadis ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hur bil-hur. Wal-abd bil-abd. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Orang merdeka yang terbunuh, wajib yang membunuh dari orang merdeka pun dibunuh. Darah dengan darah, nyawa dengan nyawa. Budak yang terbunuh, maka budak yang membunuh pun wajib dibunuh. Darah dengan darah. Ini yang dimaksud dengan membunuh jiwa. Bukan sembarangan membunuh, akan tetapi jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan jiwa yang diharamkan untuk dibunuh seluruh kaum muslimin. Kemudian kaum kafir yang mu'ahad dalam perjanjian aman. Kemudian kaum kafir yang musta'man, yang di dalam masuk ke dalam kaum daerah kaum muslimin dalam perjanjian aman. Yang ketiga, kaum kafir zimmi, yang hidup di tengah kaum muslimin dan mereka dalam perjanjian aman. Ini haram untuk diteteskan darahnya. Dan saya berpesan para ikhwah, jangan bermacam-macam dengan darah. Hidup kita akan nyaman, tetap lapang saat dihisap oleh Allah, saat kita belum berhubungan dengan darah manusia. Maka jangan-jangan sedikit, awas kamu, mandau kena. Jangan para ikhwah. Ya. Maka hati-hati dengan darah. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia belum mendapati darah yang haram untuk diteteskan. Seperti yang terjadi kejadian barusan, supporter dibunuh. Ini atas dasar apa dia dibunuh? Dan memang itu sudah nas, kabar tegas dari Rasulullah, itu tanda-tanda hari kiamat. Bahwa akan datang zaman yang seperti itu. Ya'ti 'alan nas la ya'ti 'alan nasi zamanun. La yadril qatil fi ayyi syai'in qatal. Wa la yadril maqtul 'ala ayyi syai'in qutil. Sungguh akan benar-benar datang suatu masa seseorang tidak mengetahui, yang membunuh tidak mengetahui atas dasar apa dia membunuh. Dan yang terbunuh tidak mengetahui atas dasar apa dia dibunuh. Dan itu terbukti. Asal ikut-ikut saja. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai berurusan dengan darah yang diharamkan untuk dibunuh. Yang kedua, orang yang sudah menikah yang berzina. Yang disebut dengan dalam bahasa Arab, thayyib. Thayyib di sini adalah seorang yang sudah menikah. Meskipun dia masih dalam status pernikahan ataupun sudah cerai. Yang penting sudah merasakan jima. Pernikahan yang sah. Dia berzina. Ini pantas untuk dirajam. Laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, ini yang menjadi inti pendalilan. Orang yang meninggalkan agamanya. Ya, orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya, murtad kepada selain agama Islam, maka ini wajib dibunuh. Dan para ulama mengatakan tidak serta-merta wajib dibunuh, akan tetapi yu'malulahu listitab, diberikan kepadanya untuk bertobat, diajak bertobat. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti fatwa Syekh bin Baz, bahwa mengatakan wajib ditunggu 3 hari, mudah-mudahan dalam 3 hari itu dia kembali. Kalau tidak kembali, dimintai lagi agar bertobat. Kalau tidak mau, baru dipenggal lehernya. Ya, itu pun dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Kalau apa? Merusak tatanan di tengah kaum muslimin. Karena nanti akan mengajak kaum muslimin untuk murtad dari agamanya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, pensyarah mengatakan, syahidnya adalah, apa maksud syahidnya? Syahidnya itu adalah inti pendalilannya. Syahid itu inti pendalilannya. Adalah sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah. Ini boleh dibunuh dan boleh diperangi. Ya, pemimpin muslim boleh memerangi sebuah desa ataupun daerah yang murtad. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kepada Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun menjadi khalifah, beliau sibuk dengan memerangi orang-orang murtad. Dan itu termasuk daripada hasanah min hasanati. Termasuk daripada kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Baik. Nah, itu ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang kita baca yang kedua. Penulis, wasani minad dururat. Yang kedua dari 5 hal yang utama yang wajib dijaga adalah an-nafs, nyawa. Makanya perhatikan baik-baik, kembali kita ke yang pertama, apa saja yang perbuatan ataupun ucapan yang merusak agama diharamkan dalam Islam. Tontonan, apa yang didengar, permainan yang merusak agama, maka diharamkan dalam Islam. Ya, karena agama adalah salah satu hal, bahkan salah satu hal yang paling pertama dan utama dari 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Yang disebut dalam bahasa ilmu usul fikih ad-daruratul khams. Atau ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang wajib dijaga. Sangat penting. Apa saja yang merusak, diharamkan dalam Islam. Anda tahu dalilnya atau tidak tahu dalilnya? Haram dia. Ya, selama merusak agama, haram. Contoh misalkan, iklan di televisi berbau kesyirikan. Haram. Ya, haram. Kenapa? karena merusak agama. Kemudian ada orang yang mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi Tuhan, maka haram hukumnya. Kenapa? Karena merusak agama. Kita tahu dalilnya atau tidak tahu dalilnya? Kenapa? Karena Islam sangat menjaga agama. Ya, wallahu a'lam. Sudah ada? Belum. Yang kedua, an-nafs, nyawa. Walihada syara'allahu al-qisas. Karena itu Allah mensyariatkan qisas. Qisas artinya adalah pengambilan hukum bagi siapa yang melakukan sebuah kriminal. Terutama pembunuhan dan pencurian. Pengambilan hukum bagi siapa yang melakukan sebuah kriminal, terutama pencurian dan pembunuhan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Maksudnya dibunuh tanpa kebenaran. Kalau dibunuh dengan kebenaran, tidak ada qisas atasnya. Ya, tidak ada qisas atasnya. Seperti tadi, membunuh orang murtad, enggak ada qisas. Yang jagalnya enggak diqisas. Karena bunuh orang murtad. Karena dia membunuh dengan kebenaran. Merajam orang yang berzina dan dia sudah menikah. Ini yang merajam tidak ada qisas. Meskipun yang dirajam sampai mati. Enggak ada qisasnya. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah orang-orang yang dibunuh tanpa kebenaran. Ya, tanpa kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 78. Wa qala ta'ala ila qawlihi ta'ala walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 179. Kalau begitu itu salah ayatnya tadi ya. Yang benar adalah surat Al-Baqarah ayat 178. Itu di buku terjemahannya kurang angka 1. Ayat 178. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 179. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Ahibati hafizakumullah ta'ala, orang yang membunuh, kalau tidak diqisas, maka nanti keluarga yang terbunuh akan membunuh. Keluarga yang terbunuh, yang membunuh akan membunuh lagi keluarga yang membunuh. Dan terus seperti itu. Makanya ketika ada qisas, di situ ada hayah, ada kehidupan, keberlangsungan hidup. Karena yang membunuh akhirnya diqisas, dibunuh juga. Makanya keluarga dari kedua belah pihak, baik yang membunuh ataupun yang terbunuh, semuanya ridha. Ya, semuanya ridha. Sehingga di dalam qisas benar-benar terdapat hayah, kehidupan, keberlangsungan hidup lagi. Sehingga orang-orang tidak ada yang balas dendam satu dan yang lainnya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjutkan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup. Itu yang perlu digarisbawahi. Apa maksud kelangsungan hidup? Karena kalau tidak ada qisas, maka yang ada adalah saling balas dendam satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ada qisas, maka keluarga yang membunuh akhirnya diqisas dari keluarga yang bunuh tersebut. Dan keluarga yang terbunuh akhirnya merasa sudah lega karena pembunuh keluarganya juga sudah dibunuh. Akhirnya terjadilah terus keberlangsungan hidup. Ya, tidak ada mendendam, tidak ada ancaman saling bunuh, membunuh. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, ada perkataan menarik dikatakan oleh para ulama salaf terhadap ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisas haya ya ulil albab. Dan dalam qisas itu ada keberlangsungan hidup. Lihat perkataan para ulama rahimahumullahu taala terhadap ayat ini. Di antaranya perkataan Abul Aliyah, seorang tabi'i. Ya, dan saya sering mengingatkan tafsiran yang paling utama kita baca dari tafsiran-tafsiran ayat adalah tafsiran para ulama salaf. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan tafsiran mereka benar-benar di atas ilmu pengetahuan. Ya. Lihat perkataan Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, Ja'alallahu al-qisasa hayatan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan qisas sebagai kehidupan. Kok bisa? Fakam min rajulin an yaqtul fatamna'uhu makhafat an yuqtal. Berapa banyak orang yang ingin membunuh ternyata tidak jadi membunuh gara-gara dia takut dibunuh setelah membunuh. Ini ada keberlangsungan hidup berarti. Itu yang dimaksud dengan berapa banyak dari hukum qisas terjadi keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup maksudnya adalah orang yang asalnya ingin membunuh, dia tertahan. Karena takut nanti setelah dia membunuh, dia akan dibunuh. Berapa banyak dalam qisas terdapat kehidupan. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan wa fil kutubil mutaqaddimah, dan disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu atau perkataan-perkataan hikmah terdahulu, al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan lebih meniadakan pembunuhan. Maksudnya kalau ada hukum qisas, lebih tidak ada lagi setelah itu orang yang membunuh. Al-qatlu anfa lil qatli. Ini perkataan menarik. Pembunuhan lebih meniadakan pembunuhan. Kalau ada qisas, maka akhirnya orang-orang tidak mau lagi membunuh. Di sini, ahibati hafizakumullah, saya ingin mengingatkan bahwasanya ada pengecualian beberapa poin. Di antaranya adalah apabila seorang muslim membunuh orang kafir, maka para ulama mengatakan la yuqtalul muslimu bil kafir. Artinya seorang muslim tidak boleh dibunuh, diqisas, kalau seandainya dia membunuh orang kafir. Ya, orang kafir, terutama orang kafir yang muhtama dan orang kafir yang mu'ahad dan orang yang kafir yang zimmi. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi, seorang muslim tidak dibunuh ketika dia membunuh orang kafir. Di situ ada penjelasan karena Allah berfirman an-nafs bin nafs. Pembunuhan harus dibayar dengan pembunuhan. Di sini ada pengecualian. Apabila seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak ada qisas atas muslim ini. Ya, kenapa demikian? Karena muslim ini darahnya terjaga, lebih terjaga daripada orang kafir. Lebih terjaga daripada orang kafir. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan, pensyarah rahimah hafizahullah taala mengatakan wa amara bi hifdzil anfusil mu'minah. Walidza syuri'al qisas li hifdzil anfus min al-i'tida' wa lakum fil qisas hayah. لأن القصاص وإن كان قتلا للجاني فإنه يسبب الحياة للناس لأنه يمنع القتل فيأمن الناس على دمائهم. Allah telah memerintahkan untuk menjaga nyawa orang yang beriman. Karena itu Allah mensyariatkan qisas untuk menjaga agar nyawa tidak diganggu. Karena meskipun qisas bentuknya adalah pembunuhan bagi orang yang melakukan qisas, tapi itu menyebabkan kehidupan bagi manusia karena bisa mencegah adanya pembunuhan sehingga manusia merasa aman atas darahnya. Jadi maksudnya orang dikisos, misalkan ini membunuh, ini yang terbunuh, otomatis ini yang dikisos. Dikisos, meskipun dikisos berarti dia harus mati juga, tapi dalam hal ini karena dia dirajam, maka akhirnya tidak ada lagi orang yang saling bunuh membunuh. Itu maksudnya, ya. Kemudian ahibati hafizakumullah, fa idza 'alima al-qatilu aw 'alima man yuridu al-qatla annahu sayuqtal fa innahu yakuffu 'anil qatl fayunji nafsahu wa yunji man ham wa yanju man hamma biqatlihi atau wa yunji man hamma biqatlihi wa bidzalika tahaqqana ad-dima'u wa tuhfaz. Jika seorang pembunuh mengerti atau seorang yang ingin membunuh mengerti bahwa ia akan dibunuh, maka dia akan menahan diri dari pembunuhan. Sehingga nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tidak melayang. Dengan demikian pertumpahan darah bisa dicegah dan dijaga. Itulah yang disebut dengan walakum fil qisasi haya. Dan bagi kalian di dalam penerapan qisas terdapat keberlangsungan hidup. Akhirnya tidak ada lagi yang membunuh-membunuh. Ya, wallahu a'lam. Apalagi itu kalau kita bisa laksanakan di negeri ini. Ya, jarang pembunuhan. Anda silahkan ambil sensus dari mana saja. Tanya Syekh Google. Yang paling sedikit pembunuhan pasti terjadi pada negara yang menerapkan syariat qisas. Di antaranya Arab Saudi. Ya. Yang paling banyak terjadi pembunuhan, kriminal, maka yang tidak menerapkan syariat qisas. Ada orang mengatakan, qisas itu sangat tidak relevan dengan hak asasi manusia. Maka jawabannya mudah. Kisah ini saya ceritakan ketika saya dapat dari dosen waktu itu, dosen sejarah Islam. Beliau mengatakan kalau ada orang yang tidak mau dengan syariat qisas dan mencela syariat qisas tersebut bahwa syariat kejam, syariat tidak sesuai dengan hak asasi manusia, maka ketahuilah, katakan kepadanya, apabila ada orang yang masuk ke dalam rumahmu di malam hari dan dia membunuh istrimu, apa yang akan kamu kerjakan? Maka orang tersebut mengatakan, saya akan bunuh dia. Berarti kamu kejam. Oh enggak begitu, itu kan keluarga. Ya begitulah syariat Islam. Ya. Walakum fil qisasi haya. Dan bagi kalian di dalam penerapan qisas terdapat keberlangsungan hidup. Ya, wallahu alam. Ats-tsalits, hal ketiga dari lima hal yang utama. Al-aqlu. Jadi kan lima hal, agama, nyawa, akal yang sangat dijaga oleh Islam. Allahu jalla wa ala khalaqa hadzal insana وميزه عن غيره من المخلوقات لأنه أعطاه الأكل ليميز أو ليميز به بين النافع والضار والطيب والخبيث والكفر والإيمان. Hal ketiga yang sangat dijaga adalah akal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberinya kelebihan dibanding makhluk-makhluk selainnya karena Allah memberi kan akal untuk membedakan antara yang bermanfaat dari yang berbahaya, yang baik dari yang kotor, membedakan kekufuran dari keimanan. Itu fungsi akal. Jadi akal jangan sampai dibawa lebih dari fungsinya. Dia fungsinya adalah tamyiz, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana keimanan, mana kekufuran. Itu fungsi akal. Adapun akal disuruh untuk membuat syariat, akal disuruh untuk memikirkan bagaimana sifat Allah, ini bukan tugas akal. Ini bukan tugas akal. Ya. Akal fungsinya adalah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang buruk, mana yang baik. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini dibawakan oleh pensyarah, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Surat Al-Isra ayat 70. Kata-kata kami muliakan anak Adam yaitu dengan akal yang tidak pernah diberi oleh Allah seorang makhluk melata pun di bumi ini kecuali manusia. Hanya manusia mempunyai akal, selainnya tidak mempunyai akal. Wa qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fallahu jalla wa ala mayyazal insana bihadzal aql. Fa idza jana al insanu ala aqlihi bi an ta'ata shay'an min al muskirat wal mukhaddirat fa inna Allah awjaba iqamat al hadd alayhi bil jalad hifzan lil aqli li alla yatala'abu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan manusia dengan akal ini. Maka jika manusia melakukan kejahatan atas akalnya ini, misalnya dengan menggunakan barang-barang yang memabukkan dan narkoba, maka Allah mewajibkan diterapkan hukum had atas orang itu dengan cambukan. untuk menjaga akalnya agar dia tidak mempermainkannya. Ini kalau seandainya ada orang mempermainkan akalnya dengan minuman-minuman keras, kemudian obat-obat yang terlarang, akhirnya akalnya hilang. Maka pada saat itu dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari hakim. Hukumannya apa Ustaz? Apakah potong tangan, potong leher? Enggak. Hukumannya sesuai dengan keputusan hakim. Biasanya adalah cambukan. Ya, cambukan. Dan, saya waktu di Arab Saudi mempunyai jadwal khusus ke penjara. Sebagai utusan kantor resmi, di dalam situ ada banyak orang dan salah satu komunitasnya adalah orang-orang yang berbahasa Indonesia. Maka saya berdakwah di situ. Dan saya sering melihat di penjara tersebut orang-orang dicambuki. Cambuknya seganal-ganal ini. Kemudian di dua hal pulang. Ya, betul. Dan yang mencambuk ya, itu orang-orang besar gemuk-gemuk. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan dia minum minuman keras, terbukti, kemudian keluar keputusan hakim, dia terdakwa, kemudian keluar keputusan hakim, maka salah satunya adalah dia dicambuk. Misalkan dicambuk 1000 kali. Tapi tidak langsung. Ya, 25 hari ini, esok 25 pulang. Ya, nah, seperti itu. Nah ini, apa saja yang merusak akal diharamkan dalam Islam? Berdasarkan penjelasan dan ayat yang disebutkan ini. Apa saja yang merusak akal diharamkan dalam agama Islam? Ya, wallahu a'lam. Dan tadi kita membicarakan yang kedua, nyawa. Termasuk di dalamnya, mohon maaf yang masih merokok. Rokok membunuhmu. Ya, pas tidak itu? Itu kan iklannya. Bahkan di pabrik rokok. Rokok membunuhmu. Ini berarti diharamkan. Kenapa? Karena tidak menjaga nyawa. Tidak menjaga nyawa. Oh sudah, enggak usah ngel deh. Ustaz, saya 60 tahun merokok. Belum mati. Belum aja. Ya. Maka kita katakan enggak usah ngel. Rokok masih membunuh. Apalagi perokok pasif. Anak-anak, bayi, yang dia digendong oleh ayahnya, sedangkan ayahnya habis merokok, maka ini sangat berbahaya bagi si bayi. Berapa banyak yang meninggal akan hal itu, ya? Maka diharamkan. Dari sisi mana? Jawab saja. Termasuk syariat Islam, lima dari syariat Islam yang lima dari hal yang sangat dijaga dalam syariat Islam adalah menjaga nyawa, dan rokok tidak menjaga nyawa, ya? Iya, kejar orang merokok. Kadang menjaga nyawa, jangan aku. Nyawa dan aku bahasa Banjar. Ya. Nah, ini intinya diharamkan dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kalian merusak dengan tangan-tangan kalian kepada menjerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Termasuk di dalamnya, ini saya termasuk menjaga nyawa, termasuk di dalamnya olahraga-olahraga ekstrim. Ya, ini diharamkan. Yang ekstrim. Yang pasti kalau terjun patah. Nah, ini haram, ini hukumnya. Ya. Kan banyak, ada flying fox. Dia tidak haram. Flying fox tidak haram. Tetapi kalau seandainya dia berbahaya, maka dia haram. Ya, tidak menjaga nyawa. Perlombaan-perlombaan yang tidak menjaga nyawa, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Contoh juga orang-orang yang selfie di atas gedung tinggi, kemudian salto-salto, ini haram hukumnya. Yang buang-buang nyawa. Kenapa? Karena nyawa salah satu yang sangat dijaga dalam agama Islam. Begitu juga akal dalam penjelasan tadi. Yang keempat, ar-rabi' minad darurat al-khams minad daruriyah minad daruratil khams hifdzul amwal. Karena an-nasa la budda lahum minal mal alladzi taqumu bihi masalihuhum. Hak keempat dari lima hal yang utama menjaga harta. Karena manusia membutuhkan harta yang digunakannya untuk kemaslahatannya. Jadi maksudnya harta tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Harta sangat dijaga dalam agama Islam. Siapapun yang memiliki harta tersebut, mau orang terpandang, kaya raya, punya jabatan, atau yang remeh, orang miskin, orang awam, biasa-biasa saja, maka tetap tidak diperbolehkan untuk diambil hartanya. Makanya di sinilah diharamkan beberapa bentuk pajak karena mengambil harta tanpa kebenaran. Diharamkan juga MLM karena mengambil harta tanpa kebenaran. Ya. Contoh misalkan MLM. Yang sukses dari orang yang MLM itu cuma 4%. Berarti 96% itu hanya iming-iming. Ya. Jadi apabila Anda nyari anggota, itu kan MLM cuma nyari anggota. Jual belinya enggak ada. Siapa yang paling banyak anggotanya, dia yang paling banyak dapat bonusnya. Itu sistem MLM. Jual beli hanya sebatas topeng. Nyari anggota yang lebih utama. Dari 100% orang anggota, hanya 4%, 4 orang saja yang memang sukses dapat apa? Dapat bonus. 96%-nya semuanya dibohongi. Dan MLM itu ada judi di dalamnya karena untung-untungan. Makanya dia terkumpul, ada riba, ada untung-untungan judi gambling di dalamnya, ada gharar, ketidakpastian nasib. Diharamkan dalam agama Islam karena tidak menjaga harta. Semua praktek yang tidak menjaga harta diharamkan dalam agama Islam. Mencuri, menggosop, mencuri contohnya diharamkan. Wasadiqu wasadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pelaku pencurian laki-laki dan pelaku pencurian perempuan itu dipotong kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah dan pelajaran karena tidak menjaga harta ini. Ya. Contoh yang lain lagi, mengambil tanah orang. Maniqtata'a shibran minal ard tawaqahu Allahu 70 aradhin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang, maka Allah akan menimpakan kepadanya 7 lapis bumi sebagai bebannya yang dia pikul nanti di hari kiamat. Itu baru satu jengkal. Bagaimana berhektar-hektar? Ya, hati-hati. Kenapa? Karena itu harta orang. Diharamkan untuk diteteskan, diambil. Tidak diperbolehkan untuk diambil. Baik, kita baca. Al-malu asabul hayah. Kama yaqulun. Harta adalah urat kehidupan. Qala ta'ala, "Wa la tu'tus sufaha amwalakumul amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman." Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang kalian dan yang jadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Surah An-Nisa ayat 5. Faman i'tada 'ala amwalin nas bisariqah. Barang siapa yang mengganggu harta orang lain dengan mencurinya, fa innaha tuqta'u yaduhu, maka tangannya dipotong. Hatta ya'mana an-nas 'ala amwalihim, seagar manusia merasa aman atas hartanya. Qala ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkara lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Termasuk di dalamnya hutang kada bayar. Pakai kata kunci, password. Afwan akhi. Bayar afwan akhi nang apa? Hutang bayar. Dan saya berpesan terutama kepada yang sudah ngaji. Pertama, jangan mudah-mudah berhutang. Ya, kata perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Usikum alla tudayinu walau labistumul abaa." Aku wasiatkan agar kalian jangan berhutang meskipun kalian hidupnya sulit. Ya, fa innad daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena hutang itu menghinakan di siang hari dan meresahkan di malam hari. Siang hari jadi hina. Kalau ada kumpul di sini, kenapa ada empat kumpul? Ada Pak Haji yang menghutanginya. Dari sekian ratus yang hadir ini, yang paling sidin kenal yang menghutangi kok. Ya? Itu disebutkan oleh para ulama. Wadda'inu sahibun ma'rufun ladai. Orang yang menghutanginya adalah orang yang paling dia kenal. Meskipun sidin, misalkan ya, orang yang berhutang, mohon maaf, duduk di belakang. Yang menghutangi duduk di depan. Kada kelihatan, hanya ujung pecinya. Itu nah orangnya. Tahu. Ya. Itu tuh hinanya orang yang berhutang. Meskipun dia boleh dalam syariat Islam. Tapi jangan bermudah-mudah. Terutama sekarang ini zaman-zaman kredit. Dikit-dikit kredit. Mobil kredit, motor kredit. Yang terutama riba. Kredit yang tidak riba saja itu hutang. Ya. Kulkas kredit. Semua barang dikredit. Kalau perlu, selawar dalam kredit. Sidin. Ini tidak benar para ikhwan. Maka hati-hati. Dan kalau berhutang, itu wasiat pertama. Jangan mudah berhutang. Kalau berhutang, punya niatlah untuk mengembalikan. Dan saya berpesan, penyakit orang yang berhutang sulit bayar. Meskipun hutangnya 5.000. Contoh, pian. Nungkar nasi kuning. Udah mau putri situ. Ya. Nungkar nasi kuning situ. Kemudian hutang 5.000. Itu kadang sepekan, 10 hari, setahun kada bayar. Itu memang sifat karakteristik penghutang. Tidak mau bayar. Disebutkan dalam hadis Rasul, matlul ghani dhulmun. Menunda-nunda terhadap orang yang menghutangi dan dia kaya itu kezaliman. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Maka jangan mudah-mudah berhutang. Dan pesan yang ketiga, kalau berhutang bayar. Jangan pakai kata password. Afwan akhi. Afwan afin akhi nang apa? Bayar. Dan dibayar segera. Jangan ditunda-tunda. Karena maut tidak ada yang tahu. Mati tidak berbau. Sedangkan kalau urusannya sudah mati, urusannya lain. Hati-hati tuh. Kalau sudah mati, urusannya lain. Kenapa? Karena manusia di hari kiamat tidak bisa bayar dengan uang. Bayarnya dengan pahala. Ya. Dan tidak ada afwan akhi di hari kiamat. Enak aja. Semua orang mau masuk surga. Ya, semua orang mau masuk surga. Nah, ini termasuk i'tida' alal mal. Hutang yang tidak dibayar termasuk tidak menjaga harta. Diharamkan dalam agama Islam. Makanya kan banyak ancaman-ancaman orang yang tidak mau bayar hutang. Di awal-awal syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati orang yang tidak mau bayar hutang. Rasulullah SAW bertanya, "Hal 'alaihi dainin?" Ini jenazah punya hutang enggak? Kata para sahabat, "La." Tidak wahai Rasulullah. Beliau mensolatinya. Lalu datangkan lagi jenazah yang kedua. Punya hutang enggak? Na'am ya Rasulullah. Sallu ala sahibukum. Kalau begitu solati jenazah kalian. Aku tidak mau mensolatinya. Karena mati dalam keadaan menanggung hutang. Nah, ingatkan juga para orang tua kita. Jangan mudah-mudah berhutang. Ya, kalau seandainya Anda diluaskan rezekinya, maka bayarkanlah untuk orang tua Anda. Agar nanti di akhirat jasadnya tidak tergantung. Ada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, "Man, keluarga si fulan, siapa keluarga si fulan, siapa keluarga si fulan, siapa keluarga si fulan?" Tidak ada yang angkat tangan. Pas yang ketiga baru, "Saya wahai Rasulullah. Kenapa engkau saya katakan tidak apa siapa keluarga si fulan, kenapa engkau tidak mengangkatnya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Iqdi anhu dayn." Bayarkan hutangnya. "Fa innahu mahbusun bidayni." Sesungguhnya dia tertahan dari dengan sebab hutangnya. Para ulama mengatakan kata-kata tertahan di sini maksudnya adalah pertama, tidak ada nasib dia di akhirat. Selamat masuk surga atau sengsara masuk neraka, enggak ada nasib sampai dibayarkan hutangnya. Yang kedua, tertahan dari mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Maka hati-hati para ikhwah. Terutama yang punya hutang di bank. Sudah riba, hutang gak pulang. Bayar, jual tuh aset. Anda miskin gak punya aset, ya hidup di kontrakan lebih baik daripada Anda punya rumah megah, mobil mewah, sedangkan membawa mati hutang riba. Hati-hati hutang. Sudah hutang, riba gak pulang. Sudah riba, hutang gak pulang. Balik-balik tuh. Ya, ini karena la yahfadz al-mal. Makanya diharamkan judi karena berkaitan dengan tidak menjaga harta. Diharamkan mencuri, diharamkan menggosok, diharamkan pajak, diharamkan menyogok. Ya. Diharamkan apa namanya? Pungutan liar. Terutama pungutan liar. Pungutan liar Anda jangan berpikir hanya yang ada di jalan-jalan. Nah, pungutan liar kadang-kadang dari orang yang berdasi. Ya. Ini saya dapat cerita subhanallah. Orang-orang ingin naik jabatan. Karena ingin naik jabatan, akhirnya dia harus bagi-bagi uang kepada orang di atasnya agar dia dipilih, dapat promo. Dan itu sudah biasa sepertinya, rahasia umum. Kalau seandainya ingin naik jabatan, dipromosikan, maka dia harus bagi-bagi uang untuk orang di atasnya. Dia dari mana dia dapat uang? Dari para orang-orang kaum muslimin, pengusaha terutama. Maka akhirnya ada kasus. Kadang-kadang dia sampai mengatakan seperti ini, sudah bayar pak, saya bisa menjadikan bapak ini salah meskipun bapak benar. Saya bisa menjadikan orang yang salah benar, orang yang benar salah. Sampai segitu. Tidak mau dan sudah putus urat malunya. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian polis mengatakan, فَإِذَا قُطِعَتْ يَدٌ وَاحِدَةٌ حُفِظَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ. Jika satu tangan ini dipotong, niscaya harta manusia menjadi aman terjaga. وَلِذَلِكَ تَجِدُنَا الْبِلَادَ أَلَّتِ تُقَامُ فِيهَا الْحُدُودُ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً عَلَى دِينِهَا وَأَنْفَاسِهَا wa anfusiha wa amwaliha wa aradhiha. Karena itulah Anda dapati negara-negara yang menegakkan hudud, yaitu menegakkan hukum-hukum ini, menjadi negara yang aman, tentram, baik pada agamanya, hartanya, maupun kehormatannya. Sedangkan negara yang tidak menegakkan hudud dikuasai oleh ketidakpastian. Ya. Bainamal bilad allati la tuqamu fiha al-hududu tasuduha al-fawdha wal ittirab wal khauf wal bahimatu kama huwa ma'lum. Sedangkan negara yang tidak menegakkan hudud, hudud di sini maksudnya adalah hukum-hukum. Hukum-hukum pidana dikuasai oleh ketidakpastian, prahara, ketakutan dan sifat-sifat binatang sebagaimana kita ketahui, ya. Sebagaimana kita ketahui. Maka hati-hati jangan sampai mengambil harta orang. Ya, kalau seseorang mengambil harta orang dikembalikan. Kalau dia dapat hadiah dari hasil curian wajib dikembalikan, enggak boleh diambil. Kenapa? Karena itu harta orang. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Maka hati-hati jangan sampai seseorang bermudah-mudah untuk mengambil harta tanpa kebenaran. Ya. Karena harta salah satu yang dijaga dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda ketika di Mina atau di wukuf di Arafah. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, nyawa kalian dan kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, yaitu hari Idul Adha. Ini menunjukkan bahwa harus benar-benar dijaga harta, Jangan sampai seseorang menzalimi harta orang lain, terutama hutang tadi para ikhwan. Harus cepat dibayar. Ustaz, dulu ulun punya hutang. Orangnya sekarang sudah pindah dari Banjar. Pindah kemana? Muara Teweh, cari Muara Teweh. Sudah ulun cari setai. Sekalinya pindah kemana? Pindah ke Papua. Cari di Papua. Sampai dapat. Pas ulun sampai ke Papua, sekalinya pindah ke Afrika. Cari di Afrika sampai dapat. Pas ulun sampai di Afrika, hari ulun sampai sidin mati. Cari keluarganya. Cari keluarganya. Sampai dapat. Ya. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti enggak akan bisa bayar. Kata Rasulullah SAW, walakin bil hasanat wasayyiat. Yang bisa dibayarkan adalah pahala atau dosa. Orang yang berhutang, yang belum bayar, dan dia yang menghutangi sudah meninggal, dia bayar dengan pahalanya. Kalau habis pahalanya, maka dia menanggung dosa yang menghutanginya. Ini hati-hati berat para ikhwah. Masalah mengambil harta orang tanpa kebenaran. Ya. Al-Khamis. Kita habiskan ini sampai kelima. Ya, sedikit lagi. Al-Khamis. Min ad-daruratil khams hifdzul ansabi wal a'rad. Hal kelima dari lima hal utama menjaga nasab dan kehormatan. Nasab di sini maksudnya adalah kehormatan, kemaluan, kesucian. Ya. Kemaluan perempuan. Jangan sampai direnggut tanpa kebenaran. Jangan sampai diletakkan kemaluan laki-laki tanpa keperjanjian yang sah. Ini yang namanya hifdzul a'rad wal ansab. Wadzalika bitahrimiz zina wa iqamatil hadd 'alaz zani. Yaitu dengan diharamkannya zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya dengan dicambuk 100 kali. Bi an yujlada mi'atan idza kana biqran wa yurjamu bil hijara hatta yamuta idza kana thayyiban. Dicambuk 100 kali jika masih bujang dan dirajam dengan batu sampai meninggal jika ia pernah menikah. Dicambuk dengan 100 kali ini ditambahi hukumnya. Hukumnya itu ditambahi dengan taghribu am, diasingkan selama setahun. Dan ini pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi. Bahwasanya mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu diasingkan kecuali jika hakim memutuskannya. Ya. Adapun pendapat jumhur dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan dirajam dengan batu sampai meninggal jika ia pernah menikah. Ya. Misalkan janda berzina, duda berzina. Ini apabila begitu maka dia dirajam sampai mati. Kemudian li ajli hifdzil ansab minal ikhtilat. Itu semua untuk menjaga agar nasab tidak tercampur, nasab tidak tercampur. Para ikhwah, kalau ada orang berzina berarti dia memutuskan nasabnya. Perempuan berzina dengan laki-laki, perempuannya hamil. Maka hamil melahirkan laki-laki, melahirkan anak. Anak ini kalau laki-laki dia tidak punya bapak. Tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun si laki-laki ini menikahi perempuan tersebut. Kenapa? Karena ini anak zina, hasil dari perzinahan. Terputus nasabnya. Makanya ada seorang anak dinamakan, misalkan, Fulan bintu ummihi. Fulan adalah anak, ibnu ummihi. Fulan adalah anak laki-laki dari ibunya. Gak ada bapaknya. Terputus nasabnya. Dan itu kalau tidak salah di catatan sivil di kota Banjarmasin yang saya ketahui. Seperti itu. Ya kalau seandainya memang tidak ada nasabnya kepada ayahnya, dinasabkan kepada ibunya. Mohon maaf misalkan Ahmad bin ibunya. Disebutkan nama ibunya. Ini berarti anak zina nih. Nah, itu namanya memutuskan apa? memutuskan nasab, itu perbuatan zina yang sangat buruk. Kemudian polis mengatakan, fa idza uqima al-hadd 'ala az-zunati fa innal ansaba tuhfaz. Apabila hukum diterapkan kepada para berzina, maka garis keturunan akan terjaga. Wa amma idza utila iqamatul hadd 'ala az-zunati ikhtulitatil ansab fala yadri hadha asy-syakhsu man huwa ibnuhu liikhtilatil ansab. Adapun jika hukuman atas berzina ditiadakan, niscaya garis nasab akan tercampur sehingga seseorang tidak tahu siapa anaknya. Ya, siapa anaknya karena tercampurnya nasab. Misalkan ada seorang istri, ya, seorang istri dia menikah, dia punya suami. Kemudian ini suami, ini istri. Istri ini berzina. Kemudian hamil. Ya. Maka laki-laki ini sebagai suaminya wajib mengakui itu anaknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firasy. Anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Suami yang memiliki ranjang atas si perempuan ini. Suami yang paling banyak menggauli perempuan ini. Maka dengan demikian akhirnya di anak ini masuk ke dalam rumah tangga si ini. Dia mewarisi nanti harta warisan keluarga ini. Dia berdua-duaan dengan anak perempuan keluarga ini. Padahal dia bukan dari keluarga tersebut. Itu buruknya zina. Maka saya nasihatkan. Mudah-mudahan yang hadir tidak pernah ada, belum ada yang pernah berzina. Kalau ada yang berzina, bertobatlah kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu dzanban a'zama ba'da qatlin nafsi minaz zina. Aku tidak pernah mengenal dosa yang lebih besar setelah pembunuhan dibandingkan zina. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan dan tidak berzina. Aku tidak pernah mengenal dosa yang lebih besar dari setelah pembunuhan dibandingkan zina. Kesyirikan, pembunuhan, dan zina. Ya, ini hibat ya hafizah. Dan zina bertingkat-tingkat. Ya, dan pengertian zina adalah pengertian zina adalah wat'ul mar'ati fi qubul min ghairi milkin aw syubhah. Artinya menjimai perempuan di qubulnya, di farjnya. Menjimai perempuan di qubulnya. Bukan karena kepemilikan atau karena syubhat. Kepemilikan seperti istri ataupun seperti budak. Atau syubhat yaitu pernikahan syubhat. Ya. Ini ya hebat. Seperti misalkan dia nikah walinya pamannya, bapaknya masih ada, syubhat. Ya. Nah, ini hati-hati dengan zina. Jangan sampai, terutama di zaman sekarang, na'udzubillah. Perempuan-perempuan sudah terbiasa untuk melepaskan virginnya. Melepaskan keperawanannya. Dan dia anggap itu sesuatu yang biasa. Ini adalah kemungkaran. Menganggap keperawanan hilang sesuatu yang biasa itu kemungkaran. Perasaan itu mungkar. Harus diberitahukan. Bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi perempuan setelah akidahnya kecuali keperawanannya. Orang-orang berzina SMP, SMA, sudah biasa. Ketika ditanya, kapan kamu tidak perawan lagi? Hihihi. Hihihi, kenapa? Hilang sudah. Ya, harga dirinya. Harta yang paling mahal dia miliki hilang sudah. Dan saya pesan kepada anda-anda yang mempunyai anak-anak perempuan, jaga anak-anak. Jangan sampai hartanya yang paling berharga hilang. Dengan cara bagaimana? Jangan dibiarkan dia bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali untuk menikahinya nanti. Ya, ada sebagian orang tua kadang-kadang, subhanallah, anaknya malam minggu tidak diapelin, orang tuanya sedih. Nak sabar nak lah, minggu kena insyaallah ada aja. Ya, mbah diapelin isuknya bunting hanyar tahu. Hati-hati ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu diharamkan dalam agama Islam. Dan jangankan Islam, seluruh peradaban mengharamkan Islam, mengharamkan zina. Jangankan peradaban manusia, sampai peradaban hewan mengharamkannya. Abu Aliyah bercerita, seorang tabi'i, di dalam riwayat Bukhari, ada seekor kera berzina. Kemudian dilihat oleh suami si kera ini, yang jantannya. Akhirnya dia manggil seluruh kera yang ada untuk melempari sampai mati dua kera yang berzina ini. Jadi, ya, sampai binatang membenci perbuatan yang nista ini. Dan orang kalau sudah berzina, dia takut, wajahnya menghitam, tidak bercahaya, dia khawatir, gelisah, ketahuan, dan semisalnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jaga diri kita. Jaga. Dan bersyukurlah ketika anda tidak ada niatan untuk berzina. Karena itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu nikmat Allah. Seseorang dijauhkan tidak punya niat untuk melakukan perbuatan nista tersebut. Kita lanjutkan. Lianna hadhil marah ya'tariha rijalun kathirun fala yadri mimman hamalat. Karena wanita yang dicampuri oleh banyak lelaki tidak akan diketahui dari siapa ia hamil. Walidzalika tadhi'ul ansabu allati ja'alaha Allahu mumayyizatan bainan nas. Sehingga menjadi tidak jelaslah garis keturunan dijadikan Allah sebagai pembeda antar manusia. Bi an ya'rifa hadha asy-syakhsu mimman huwa, yang setiap manusia mengerti dari mana asal muasalnya. Wa tatarattabu ala dzalika al-ahkamu syar'iyyah mithlu al-mahramiyyah wal mirats wa ghairi dzalika min al-ahkam asy-syar'iyyah al-mutarattibah ala an-nasab wa ta'arafa an-nas fi ma bainahum. Hadza ya'rifu anna hadza abuhu, hadza akhuhu, wa hadza ammuhu, hadza khaluhu, fa yahsulu at-tawasul bainan an-nas, fa hadza huwa hifdzul ansab. Garis keturunan ini berhubungan dengan hukum-hukum syar'i seperti hubungan mahram. Ya. Kalau orang terjaga keturunannya, dia akan tahu mana ini mahramnya, mana yang saya boleh berjabat tangan, mana yang saya boleh buka jilbabnya, mana yang saya boleh berdua-duaan, mana yang saya boleh bersafar dengannya, mahramnya. Karena terjaga keturunannya, pewarisan, masalah waris, siapa yang dapat waris, siapa yang dapat setengah, siapa yang jadi anak, siapa yang jadi sepupu. Karena terjaga keturunannya. Dan hukum-hukum syariah lainnya yang berhubungan dengan nasab. Dengan garis keturunan ini manusia saling mengenal. Orang ini tahu bahwa orang itu adalah ayahnya, itu adalah saudaranya, itu adalah pamannya dari pihaknya, itu pamannya dari pihak ibu. Sehingga terjadilah saling ikatan antar manusia. Inilah yang dimaksud menjaga nasab. Makanya semua yang menghancurkan nasab diharamkan dalam Islam. Zina. Gay, kemudian lesbian, kemudian macam-macam perbuatan yang menghancurkan nasab, ya, termasuk yang paling utama adalah zina. Ini diharamkan dalam agama Islam. Makanya zina mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakannya. Mendekati maksudnya mendekati sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Kemudian penulis mengatakan, wa amma hifdzul a'rad fa huwa yahsulu bi iqamati haddil qadz, fal ladzi يكذف الناس بالفاحشة فيقول فلان زانا فلان لوطي يجلد بعد أن يطالب إذا قذف أحدا بالفاحشة بأن يقيم أربعة شهود يشهدون على ما قال وإلا فإنه يجلد وتسقط عدالته ويصبح فاسقا. Adapun menjaga kehormatan terrealisasi dengan ditegakkannya had al-qadhf. Al-qadhf itu maksudnya hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina. Jadi ada fulan menuduh si fulan berzina. Ini namanya tuduhan. Maka siapa yang menduduh berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia disebut dengan orang yang sudah menuduh orang suci berzina. Maka seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina, semisal berkata, orang itu pezina, orang itu homo, ia dicambuk setelah diminta jika menuduh orang lain berbuat zina untuk menghadirkan 4 orang sebagai saksi yang membenarkan apa yang diucapkannya. Jika ia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka ia dicambuk. Sifat keadilannya jatuh. Maksud apa sifat keadilannya jatuh? Maksudnya adalah orang itu tidak bisa lagi jadi saksi. Harkat martabatnya sudah turun, sudah rendah. Kehormatannya sudah tidak ada lagi. Karena menuduh orang berzina. Ia dianggap sebagai orang fasik. Nah, para ikhwah, sebagai pengetahuan, saya belum mengetahui ada hukum perzinahan rajam disebabkan karena ada 4 saksi yang melihat ember masuk dalam sumur. Paham gak? Jomblo udah paham nih. Ya. Maka belum pernah ada yang sepanjang pengetahuan saya hukum qisas rajam disebabkan karena 4 saksi melihat langsung dengan kasat matanya ember masuk dalam sumur. Belum ada. Kenapa belum ada? Bapak juga yang menonton empat. Ya, belum ada. Yang ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan. Yang berzina mengaku. Ya, itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap orang tersebut hilang akalnya. Tanya kepada orang kampung, jangan-jangan ini orang gila. Jadi tidak langsung diterima karena hubungannya dengan nyawa. Ya, tapi karena dia terus mengaku dan orang kampungnya mengatakan dia tidak gila, maka dikisas sampai dirajam sampai mati. Ya. Lalu Ustaz, orang yang berzina di zaman sekarang bagaimana? Apakah ngaku ke polisi? Enggak dirajam di polisi. Ya, paling di penjara. Maka dan tidak perlu mengaku. Tetapi yang wajib dia lakukan adalah bertobat. Kalau ada seorang perempuan pernah berzina, ada laki-laki soleh ingin melamarnya, kemudian laki-laki ini bertanya, apakah kamu masih virgin? Apakah kamu masih perawan? Maka perempuan ini tidak boleh berdusta, dia boleh melakukan tauriyah. Yaitu perkataan yang tidak berdusta, tetapi dia tidak boleh bercerita tentang bahwa dia sudah tidak perawan. Dia, apalagi dia bercerita bahwa dia pernah berzina. Tidak boleh bercerita. Paham ini, para ikhwan? Ya. Kenapa? Karena Allah telah menutupi dosa-dosanya. Dan tidak boleh diumumkan dosa-dosanya. Ya. Ini ahibati hafizakumullah. Tadi sore saya baca perkataan menarik. Perkataannya begini, mudah-mudahan ini menjadi penutup kajian kita. Perkataannya begini. Kulluna kal qamar indahu janibun mudhlim. Semua dari kita seperti bulan. Bulan itu ada bagian darinya yang gelap. Semua dari kita. Mau ustaz, ustaznya para ustaz, ustadznya kiai sejuta umat, kiai sejuta followers, bodoh amat. Semuanya ada bagian mudhlim. Ada dosa yang hanya Allah mengetahuinya. Ya, Semua dari kita seperti bulan. Ada bagian yang gelapnya. Bahkan kalau seandainya ada orang, ini perkataan indah. Kalau andai ada orang dipuji, wah si fulan soleh, si fulan ahli ibadah, si fulan jarang maksiat, si fulan. Itu sebenarnya orang itu sedang, secara tidak langsung, kita sedang memuji indahnya penutupan Allah terhadap aib orang tersebut. Ya. Ini membuat kita semakin menutupi dosa dan cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon selalu rahmat Allah agar ditutupi dosa. Wallahi para ikhwah, kata para ulama, "Law kanatiz dzunub laha raiha." Kalau seandainya dosa mempunyai bau, maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang bisa duduk di samping kita. Saking baunya dosa tersebut. Tetapi kita terus beristighfar, memperbaiki diri sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penulis menyebutkan dalil, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Itu artinya keadilannya jatuh, tidak boleh jadi saksi di pengadilan, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fahadhihi daruratul khams. Inilah 5 hal utama yang Allah memerintahkan untuk dijaga. Warattabal uqubat 'alaiha wa awwalu hifdzuddin. Dan menyebabkan adanya sanksi atasnya. Pertamanya adalah menjaga agama. Wa hifdzuddin yakunu bitajannubin nawaqidh. Dan menjaga agama bisa terrealisasi dengan menghindari hal-hal yang membatalkannya. Allati tanqudhu hadzal dina wa tahsulu bihi riddah wa yakunu aidan biqatlil murtad. Menjaga agama ini bisa terrealisasikan dengan menghindari hal-hal yang membatalkannya, yang bisa menjadikannya sebagai orang murtad, bisa juga terrealisasikan dengan membunuh orang-orang yang murtad. Ya. Nah, ini dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru nanti penulis menjelaskan apa itu murtad. Nah, kita sampai sini dulu. Ini adalah pertemuan yang 4. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh membunuh suatu keluarga yang murtad, lalu yang sang murtad mengajak keluarga lain untuk murtad? Apakah kita boleh membunuh suatu keluarga yang murtad, lalu yang sang murtad mengajak keluarga lain untuk murtad? Dan bagaimana cara kita mengulangi hal tersebut? Apakah kita yang harus membunuhnya sedangkan negara kita tidak menerapkan hukum tersebut? Maka jawabannya, berdasarkan hadis tadi, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya dibunuh. Cuma agar terjadi ketentraman, peraturan, ketertiban, maka yang membunuh ditentukan. Siapa mereka? Adalah yang memegang kekuasaan. Itu tugas kita, cuma memberitahu ini ada orang murtad, ya, wajib dibunuh. Lalu kalau seandainya kita di negeri ini belum dijalankan hukum murtad dibunuh, maka bagaimana? Maka tugas kita, 1, bersabar. Yang kedua, menasehati yang mempunyai kekuasaan dengan rahasia agar menjalankan syariat Islam. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana nasib seseorang yang pernah menikah, yang berzina, tapi dia melakukannya tanpa mengetahui hadis yang Ustadz bacakan? Apakah hukum tetap berlaku bagi seorang yang tidak mengetahui hukum atas perbuatannya, yang dia sadari hanya berdosa tapi tidak tahu kalau sampai harus dibunuh, dirajam? Sudah saya sebutkan, yang berzina maka bertobatlah. Tidak perlu dia minta kepada polisi, rajam aku. Tidak perlu. Ya, bertobatlah, tutupilah serapat-rapatnya perbuatan zinanya. Nah, yang jadi permasalahan dalam pertanyaan ini adalah wanita berzina dengan laki-laki. Wanita ini hamil, lalu si laki-laki ini menikahi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Maka satu, tetap apabila wanita ini melahirkan, anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapak atau laki-laki yang menzinahi tadi. Tidak bisa. Ya. Yang kedua, kalau yang bayi yang lahir adalah perempuan, maka laki-laki ini bukan mahram si anak perempuan ini. Ya kan? Subhanallah, terputus. Benar-benar rugi. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam dosa zina. Hati-hati. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah mengikhlaskan hutang orang lain yang lupa dan adakah tata caranya? Bukan hanya boleh, dianjurkan dan lakasi mengikhlaskan hutang orang lain yang berhutang kepada dirinya. Ya, cepat. Ya, saya pernah kajian di Roja tentang masalah seperti ini. Setelah kajian banyak yang SMS, "Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Berkat kajian Ustaz hutang saya dilunaskan." Alhamdulillah. Ya, ini kejadian nyata. Saya hanya mengatakan alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendengar apa yang dinasihatkan. Karena melunaskan atau membebaskan atau menghalalkan hutang orang lain itu besar pahalanya. Menghutangi besar pahalanya, membebaskan hutang lebih besar pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kana tajirun bani Israel yudayinun nas. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana fatajawaza Allahu anhu." Ada seorang dari Bani Israel yang kaya raya, suka menghutangi orang lain. Apabila dia melihat orang lain tersebut sulit bayar hutang, dia berkata kepada pegawainya, "Maafkan orang itu. Semoga Allah memaafkan kita." Kata Rasulullah SAW, akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, mengampuni dosa-dosanya. Saya pernah ada orang, "Ustaz, boleh datang ke rumah Ustaz?" Ini waktu ini kejadian di Lombok. "Oh boleh. Ustaz, saya boleh cuma dua, kita berdua?" "Boleh Pak." Kemudian beliau bercerita, "Ustaz, tadi Ustaz cerita bahwa menghutang, membebaskan hutang orang lain adalah amal utama. Saya ini sebenarnya ingin seperti itu Ustaz." Saya mulai, tugas saya mulai ngompor-ngompori orang. Dan saya tahu orang ini orang kaya, jualan bensin di samping jalan. Punya SPBU 5. Maka saya katakan, "Iya Pak, Bapak boleh nagih, itu hak Bapak, tapi membebaskan lebih utama." "Iya Ustaz, cuma masalahnya, apalagi Pak masalahnya?" Saya mulai ngompor-ngompornya, "Gak ada masalahnya Pak. Hutang dia berapa? Kalau hutang dia 5 juta, Bapak punya puluhan juta." "Tapi Ustaz, Pak, kalau dia hutangnya 10 juta, Bapak punya ratusan juta." "Tapi Ustaz," saya terus ompor-ompori. "Sebentar Ustaz, Ustaz jangan terus dulu. Saya diam. Saya ingin jelaskan dulu. Hutangnya besar. Berapa Pak besar? Bapak punya ratusan juta, mungkin miliaran." Maka kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, hutangnya itu 2 miliar." Maka kemudian saya merubah duduk dulu ya Pak sebentar. "Kalau saya jadi bapak, saya pun akan berpikir panjang, Pak." Maka saya katakan, "Beristikharahlah, semoga Allah memberikan yang terbaik." Setelah beberapa lama saya ketemu di rumah makan, saya langsung kejar beliau, "Apa takdir Allah untuk bapak?" Beliau mengatakan, "Biarkan 2 miliar tersebut nanti saya ambil di surga, Ustaz." Itu harta hakiki, membebaskan hutang, ya, itulah harta yang sebenarnya. Dan apalagi kalau seandainya yang di bawah daripada itu. Ya. 10 ribuan. Dikesahkan kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Ya, bebaskan hutang orang lain. Alhamdulillah. Dan subhanallah, ketika orang dibebaskan hutangnya, kemudian dia tersenyum, yang asalnya mungkin malu hadir ke kajian, malu bertemu dengan orang, ya, maka pada saat dibebaskan dia senang. Senangnya dia itu diganjar pahala oleh Allah. Itu amalan terbaik, lebih utama dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, "Sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim." Kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kemudian beliau mencontohkan, "Taqdi anhu dainan." Kamu membebaskan hutangnya. "Wa tatrud anhu ju'an." Kamu menghilangkan laparnya. Orang yang kalau dibayarkan hutang itu senang, Pak. Sumringah luar biasa. Seperti terlepas jeratan-jeratan yang selama ini mengikat hidupnya. Ya. Saya pernah di sebuah kota, orangnya pakai sendal jepit, kemudian pakai kaos oblong, pakai celana Levi's. Kayak begitu saja. Kemudian datang kepada saya setelah kajian, "Ustaz, tolong saya." "Kenapa, Pak?" "Saya punya hutang." "Di mana, Pak?" "Di bank." "Berapa hutangnya?" "15 M." Saya lihat dari ujung saya, begini orang punya hutang 15 M? La haula wala quwwata illa billah. Maka orang itu subhanallah para ikhwah, kalau dibebaskan hutang itu terlepas gitu. Ah, senangnya itu yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada dua. Bisa kita langsung beritahukan kepada orangnya bahwa hutangmu lunas, sehingga dia bisa beraktivitas lagi, tidak malu-malu lagi. Kalau kita ketuk pintunya, dia tidak sembunyi. Ya, tetapi anaknya kemudian, "Abah, ada ayah di dalam." Tidak perlu lagi dia seperti itu. Ya. Atau dia tidak beritahukan karena ingin memberikan pendidikan. Boleh saja. Ya. Tidak diberitahukan, tapi dalam hatinya dia ikhlaskan sudah. Agar orang ini tidak bermudah-mudah dengan harta manusia. Dan saya berpesan, kalau Anda berhutang karena keterpaksaan, maka niatkanlah untuk melunasi. Karena kemudahan membayar hutang sesuai dengan niat Anda untuk melunasi. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridu an ya'khudha amwalan nas, man yuridu, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta orang dengan niatan ingin mengembalikan, Allah akan memudahkan dia. Makanya Aisyah radhiyallahu anha diingkari oleh para sahabat. "Wahai ummul mukminin, tastadin wa laysa indaka mal." Wahai ummul mukminin Aisyah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau banyak berhutang padahal engkau tidak punya harta untuk bayar?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku menunggu jawaban atas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Aku mengambil harta orang dan aku niat untuk membayar dan Allah akan membayarkan untukku, memudahkannya." Kebalikannya, siapa yang mengambil harta orang dengan niatan tidak ingin membayar, hanya sekedar ingin ngambil, tidak mau bayar, maka Allah akan menghancurkannya. Hati-hati. Teman saya suka ngebut bawa motor, apa hukumnya? Maka jawabannya tergantung. Ya, kalau seandainya dia mengetahui tata cara bawa motor yang baik, maka niscaya tidak mengapa. Akan tetapi kalau seandainya membawa motornya itu dia ugal-ugalan, kemudian bisa mengakibatkan nyawa hilang, maka diharamkan. Sebagian ulama ketika bawa mobil, mereka cepat bawanya. Ya. Sebagian yang lain, mereka lambat bawanya. Tergantung dalam hal apa. Barakallahu fiik wa fiik barak. Di perusahaan saya ada barang afkir atau rusak yang nantinya akan dibuat, dibuang atau dimusnahkan. Bolehkah saya memanfaatkan barang tersebut dengan minta izin kepada petugas yang bekerja di sana? Maka jawabannya, minta izinnya bukan kepada petugas, tapi kepada pemilik barang. Yaitu dalam hal ini perusahaan. Jika diizinkan, maka diperbolehkan. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Karena pajak itu diharamkan, bolehkah kita menipu petugas pajak? Menipu diharamkan. Agar harta kita tidak diambil banyak-banyak oleh petugas pajak. Maka jawabannya menipu diharamkan. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka bukan dari kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan menipu, akan tetapi dia melakukan praktek yang dengannya dia tidak dibebankan pajak yang terpaksa dia harus bayar dengan pajak yang besar. Jadi dia mencari praktek yang tidak menipu, tetapi dia bisa mengerjakan pengeluaran pajaknya tidak terlalu besar. Allahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ketika beribadah sangat sulit untuk ikhlas, apakah tanda munafik? Apakah itu tanda munafik? Maka ini tanda ikhlas. Menganggap amalan belum ikhlas, itu tanda ikhlas. Berarti dia selalu memperhatikan hatinya. Ya, berarti dia selalu menganggap dirinya mawas diri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, pernyataan seperti ini jangan sampai menjadikan dia putus asa, akhirnya tidak beramal. Tetapi merasa dia belum ikhlas, itu adalah tanda keikhlasan. Teruslah seperti itu. Bahkan bukan tanda munafik. Tetapi ingat sekali lagi, kalau seandainya perasaan ini membuat akhirnya dia tidak beribadah, maka ini baru munafik. Contoh, kenapa tidak sholat berjamaah? Takutan riya. Untuk laki-laki ya, takutan riya. Kenapa enggak sholat Jumat? Takutan riya dilihat orang. Ini enggak boleh. Karena akhirnya yang ujung-ujungnya berarti dia memikirkan perhatian orang, tidak memikirkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah itu diharamkan. Berarti niatannya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang berhutang kepada kita tetapi dia bayarnya kelebihan tanpa sepengetahuan dia, dan kita tetap ambil pembayaran hutang tersebut berserta kelebihan dari pembayarannya, apa hukum dari kita ambil kelebihan pembayaran tersebut? Jazakallahu khairan. Kembalikan. Ya, kembalikan. Kalau seandainya memang berlebih, kembalikan. Karena kalau diambil, maka itu riba. Ya. Beda hal kalau seandainya yang membayar tersebut memang melebihkannya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi ahsanuhum qada'an. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling baik saat membayar hutang. Beliau pernah berhutang dengan anak onta, beliau bayar dengan onta dewasa. Anak onta harganya tidak sama dengan onta dewasa. Kemudian beliau bersabda seperti itu. Khairun nasi ahsanuhum qada'an. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling baik membayar hutang. Bagaimana hukumnya kita membayar hutang tapi yang menghutangi berkata, aku bariakannya jajar. Padahal kita benar-benar membayar walaupun dengan dicicil. Maka sudah terima aja. Ya, itu berarti dihalalkan. Ya, dihalalkan. Dan jangan pura-pura malu-malu tikus. Ya, kalau sudah dihalalkan, ya alhamdulillah terima kasih. Selesai. Doakan agar hartanya berkah. Wallahu a'lam. Pesan Ustadz kedua tadi, jangan bermudah-mudah berhutang. Apakah boleh tidak bermudah-mudah menghutangi? Berdosakah kita tidak menghutangi orang yang ingin berhutang? Saya berpesan jangan mudah-mudah berhutang. Jangan mudah-mudah menghutangi. Bukan. Jangan bermudah-mudah berhutang. Menghutangi itu amal saleh. Ya. Kullu qardhin sadaqah. Setiap pinjaman yang kamu pinjamkan itu adalah dinilai sedekah. Dan itu amal baik. Ya, menghutang itu amal baik. Makanya para ulama mengatakan al-qardu 'aqdu ihsan ila ghairihi. Pinjaman atau hutang adalah akad kebaikan kepada muslim lainnya. Dia kebaikan itu, hutang itu. Ya, wallahu a'lam. Tetapi yang berhutang jangan bermudah-mudah. Yang menghutangi maka silakan dimudah-mudahkan, ya. Sekali ngetuk pintu sudah tahu nak hutang oleh kamu. Apakah olahraga tinju termasuk haram karena banyak kontak fisik yang berbahaya? Iya, haram. Dan ini termasuk dari pelajaran kita, ya, tinju, kemudian apalagi, pokoknya haram yang berkaitan dengan menghancurkan nyawa, dan itu bukan olahraga yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan. Olahraga yang diperbolehkan adalah olahraga-olahraga yang seseorang di situ menganut apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti berburu, kemudian memanah maksud saya, kemudian berenang, kemudian pacuan kuda atau onta, ya. Ada perkataan menarik tadi saya baca juga, gini, di dalam resepsi pernikahan perempuan, di tengah perempuan boleh bermain rebana, boleh bernyanyi dengan nyanyian yang tidak mendatangkan kemungkaran di tengah perempuan, dan tidak boleh laki-laki yang main musik ataupun main rebana karena itu berarti menyerupakan diri dengan perempuan. Lalu laki-laki apa tugasnya? Bengong aja, makan aja ketika resepsi pernikahan atau akad nikah? Tidak, mereka diperbolehkan untuk bermain-main seperti misalkan adu pacuan kuda, adu memanah, adu renang. Maka ini mungkin bisa kita kerjakan ketika terjadi resepsi pernikahan, berenang sana. Ya. Jadi perempuannya di tempat lain, mereka rebana-rebana, ya. Daripada organ tunggal bla bla bla itu diharamkan dalam agama Islam. Maka ini diharamkan. Diharamkan dari beberapa sisi. Pertama, wala tulqu bi aidikum ila tahluk. Jangan jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Yang kedua, diharamkan dari sisi memukul wajah. Rasulullah SAW bersabda, wala tadribil wajha. Janganlah kalian memukul wajah. Diharamkan untuk memukul wajah. Yang ada di dalam olahraga tinju dan yang semisalnya itu wajah adalah sasaran utama, ya, ini diharamkan dari satu sisi. Dan para ikhwah, apa yang terjadi baru-baru ini yang lagi viral, maka tidak terlalu perlu untuk disebar-sebarkan, ya, tidak terlalu perlu untuk disebar-sebarkan. Bagaimana hukum hutang judi, apakah wajib dilunasi? Saya tidak tahu. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin nanti saya ulangi lagi pelajarannya. Allahu a'lam. Karena hutang wajib dibayar, tapi bukan hutang judi. Karena judi maksiat, ya, seperti misalkan riba, hutang riba, wajib dibayar modalnya saja. Adapun tambahannya tidak wajib Anda bayar. Misalkan Anda berhutang kepada bank 25 juta, ribanya 50 juta. Maka wajib Anda bayar 25 saja. 50 juta Anda minta dispensasi kepada bank, atau Anda tidak mau bayar, itu tidak berdosa. Kenapa? Karena itu adalah ribanya. Nah, sekarang judi saya belum tahu fatwanya. Apakah hutang judi wajib dibayar atau tidak? Allahu a'lam. Nanti kita cari jawabannya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih 15 menit. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.